نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله عز وجل موصيا بنا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Pertama, kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala karena mulai daripada ujung rambut kita sampai kaki kita semuanya merupakan rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun fasilitas yang ada pada hidup kalian itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum syakirun? Apakah kalian semua telah mensyukuri itu? Kalaulah Allah buat, Allah berkehendak perjalanan kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini, Allah buat kita tabrakan hilang kaki, mau dicari kemana kaki kita, ikhwatal iman? Kalaupun ada yang membayar kaki kita triliunan, tidak mungkin akan kita jual. Namun tidak terasa nikmat itu illa idza faqdaha. Terasa nikmat itu ketika nikmat itu adalah hilang daripada kita. Pada kali ini biiznillahi wa taufiqihi kita akan membahas ada 8 hal yang selalu memperkeruh hidup manusia yang membuat tidak enak hidup. Yang membuat kekayaan itu terasa tidak berarti. Kekuasaan itu bagaikan harimau ompong. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung daripada 8 poin ini di dalam keseharian beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana doa ini sering insyaallah barangkali kebanyakan kita atau semua kita sudah menghafalkan doa ini, yaitu doa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka, dari kesedihan karena memikirkan masa depan. Wal hazan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada duka, bersedih, stres karena memikirkan masa yang lalu. Yang kedua, yang ketiga, wa minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah tak berdaya, lemah ilmu, lemah semangat, lemah modal, lemah kesabaran. Apabila bersatu dengan malas, Allahumma inna a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas, selesailah sudah urusan hamba. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, kesuksesan itu hilang dari seorang hamba apabila hilang daripadanya dua ini. Ada padanya dua ini. Tak berdaya, ajaz, lemah, tidak punya potensi SDM. Yang kedua, malas pula. Sudahlah bodoh, enggak mau belajar. Allahul musta'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung wa minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa takut, pengecut, semuanya takut. Uang sedikit yang dikumpulkan takut investasi nanti gagal. Keluar dari kerjaan untuk pekerjaan yang lain nanti ini. Kemudian wal bukhl, pelit. Ingin dakwah tapi pelit senyumnya kepada orang lain. Ingin sukses bermasyarakat tetapi tidak mau bergabung dengan masyarakat. Pelit. dengan mereka. Ingin dagang tapi pelit dengan iklan, pelit dengan zakat dan sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ghalabati ad-dain, dililit utang. Maka utang ini merupakan hampir setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik hidupnya selalu berlindung dari utang ini. Wa qahri rijal, dan juga dikuasai oleh orang-orang lain. Penindasan orang kepada kita. Delapan hal ini apabila kita tuntas, kita selesai satu demi satu daripadanya, berarti kita telah mengukir sukses kita dalam hidup. Namun syarah hadis ini perlu kepada barangkali 4 kali khutbah, tidak mungkin bisa kita selesaikan di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Akan tetapi tentu semua itu bisa diringkas dan bisa paham bagi mereka yang berakal. Dan ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita lihat lawan daripada 8 poin ini, itulah dia sesungguhnya kunci-kunci keberhasilan kita. Seandainya kita menapaki hidup kita berdasarkan arahan-arahan, petunjuk, petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, niscaya hidup kita akan terarah kepada sebuah tujuan yang jelas, peta yang sudah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu semua manusia ingin serba di atas, ingin kalau berbicara masalah pendidikan pengen sukses di bidang pendidikan paling atas, doktor, profesor. Kalau ingin berbicara tentang kekayaan, maunya dia yang paling kaya, punya omset, punya modal. Berbicara tentang yakni kepemimpinan, dia yang paling memegang, paling ditakuti. Dan itu semuanya enak, asalkan tidak membuat seorang hamba itu menjadi sombong, congkak, namun membuat dia semakin tawaduk di hadapan Allah Rabbul Izzah. Oleh karena itu adalah tujuan yang harus dicapai seorang mukmin. Minimal kepemimpinan di dalam keluarga. Jangan sampai anak dan istri krisis kredibilitas di hadapan anak dan istrinya. Minimal di hadapan tetangga-tetangga kita. Maka seorang muslim berusaha, karena tetap jadi ekor, bawahan tidak akan pernah enak. Gilirannya kerja, lihat ekor ikan paus. Ke kiri, ke kanan, semua dia siang malam dia yang bekerja, ekor ikan paus. Kiri kanan capek. Begitu dapat makanan, yang makan ekornya atau kepala? Yang makan kepala. Oleh karena itu, apa kata kepala kepada ekor? Kamu memang giliran kamu itu aja. Kalau makan saya yang makan. Kalau enggak, nanti enggak bisa kamu bergerak, saya bikin. Ini perlu satu sisi dimensi kehidupan yang dipikirkan oleh seorang mukmin. Bahasa ini bukan bahasa saya. Bahasa ini adalah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu di dalam hadis yang sahih, beliau menggambarkan tentang itu, al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'mini dha'if. Seorang mukmin yang kuat khair, ahabbu, lebih dicintai Allah, wa khairun, dan lebih baik di sisi Allah, minal mu'mini dha'if, daripada seorang mukmin lemah, tak berdaya. Wa kullun khair, tidak syak lagi semua, setiap mukmin adalah berada dalam kebaikan insyaAllah. Falahul jannah biiznillah. Akan tetapi Nabi telah memberikan kisi-kisi petuah-petuah demi kita mengukir hidup kita di atas kebaikan. Kalaupun kita berada di papan bawah, tetapi kita diajarkan bagaimana supaya kita itu merasa indah di dalam hidup itu. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Maka apabila seorang itu, seorang mukmin dituntut untuk menjadi orang yang kuat dalam segala aspeknya. Ayat yang mengajarkan kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk mereka, musuh-musuh kalian, orang-orang kafir itu, lawan mereka, siapkan untuk melawan mereka apa? Mastata'tum min quwwah. Kekuatan-kekuatan apa saja yang kalian mampu. Turhibuna biha aduwallahi wa aduwakum. Yang dengan kekuatan kalian itu bisa kekuatan yang bersifat yakni jumlah, bisa berkekuatan yang lain yang jelas kalian menakut-nakuti musuh-musuh kalian dan musuh Allah. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada tembakan. Rudal skat dan yang lain. Tembak. Sniper. Itu diantara tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biarpun seluruh bentuk kekuatan masuk ke dalam ayat yang mulia itu. Yang menjadi titik permasalahan di sini adalah adanya sebagian umat Islam memahami tawakal, memahami kelemahan itu seolah-olah ada kelebihan pada kelemahan. Ini berlawanan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Sebagian orang menjadikan kelemahan kita itu sebagai tawakal kepada Allah SWT. Malasnya dijadikan sebagai tawakal kepada Allah SWT. Padahal dia diberikan waktu 24 jam untuk berpikir dan berkreativitas. Betapa tidak Nabi SAW mengatakan, kalaulah sataqumus sa'ah. Hari kiamat katanya sudah mau terjadi ini. Wabi yadi ahadikum fasilah. Sementara di tangan kalian ada bibit. Hari kiamat sudah mau terjadi ini. Sementara di tangan kalian ada bibit. Kata salam paliag risha kabelan takum sa'a ini stapa. Hendaklah dia menancapkan, menanamkan tanaman itu. Kalau masih mampu, masih ada waktu sebelum terjadinya hari kiamat sendiri. Atas dasar apa kita mengatakan kita bermalas-malasan atas nama tawakal dan yang tidak sahih? Dengan demikian tidak sahih. Persepsi seorang mukmin itu adalah konotasinya adalah lemah dan tidak. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Oleh karena itu, lemah segala-galanya masalah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang mimpi jadi kaya itu amblas, habis. Sudah dari kemarin usaha-usaha tetapi belum jadi kaya juga. Mimpi orang alim sudah belajar terus ikut kajian di Masjid Sabilun Najah. Masih aja kayaknya bodoh aja. Ini terkadang membuat seorang mukmin itu putus asa dalam hidupnya. Sehingga dia terasa tidak nikmat hidup itu sendiri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan kepada kita. Sebagian mereka mengatakan, aduh, saya sudah dari kemarin kerja terus tetapi enggak kaya-kaya. Sebagian mereka mengatakan, saya sudah dari kemarin belajar tapi enggak jadi orang alim juga, bagaimana ini? Maka selama napas di kandung badan, selama bisa berbuat, kata Nabi SAW tadi, hendaklah dia berbuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Lakukanlah segala apa yang bermanfaat bagi anda. Wala ta'jaz, jangan anda lemah mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, seandainya aku lakukan ini dan itu niscaya akan begini dan begitu. Itu adalah andai-andai yang tidak produktif, andai-andai yang menyembelih seleher kita sendiri. Oleh karena itu solusi bagaimana mengatasi yang dikatakan salam, banyak manusia yang sudah sukses pun gara-gara ada padanya 8 poin ini, tidak merasakan lezatnya hidup bernapas di alam raya ini. Maka yang pertama tadi adalah alham, duka dan kesedihan, stres memikirkan masa depan dirinya, belum lagi kalau dia membiaskan permasalahan itu masa depan anak, cucu, orang tua, paman, stres dia. Oleh karena itu apa yang terjadi? Solusi yang pertama dikatakan salam, kunci yang pertama, ikhwani dan akhwati, ikhwani fiddin rahimakumullah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus tawakal kepada Allah menghadapi masa depan? Karena memang masa depan adalah masa yang penuh dengan teka-teki, alam yang tidak jelas. Kita menyekolahkan anak, kita tidak tahu anak kita mau jadi apa. Kita bekerja, kita enggak tahu kita apa yang terjadi pada diri kita. Maka masa depan, tak seorang pun yang bisa menjamin, memberikan jawaban yang tuntas. Oleh karena dalam dunia bisnis, dunia usaha dalam Islam, siapa yang menjamin sesuatu yang pasti, pasti itu riba. Pak, ini uang 100 juta. Buat saya, keuntungan 20% ya. Pasti riba itu. Dari mana Anda tahu 20% keuntungan? Ada yang menjamin untung? Oleh karena itu seorang mukmin disuruh berusaha, ihris, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat buat Anda, bukan membuat suatu kesimpulan-kesimpulan dalam hidup, tidak. Kenapa kita bertawakal kepada Allah dalam mengatasi ini? Itu dia karena memang anak-anak kita demi Allah kata kita tidak tahu mau jadi apa. Apakah mereka meninggal di pertengahan jalan? Ataukah mereka menjadi seorang alim atau seorang jenderal? Bukan di tangan Anda. Akan tetapi kita disuruh untuk memberikan suatu arahan-arahan yang jelas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini terjadi banyak hal bagi manusia, bagi seorang beriman pada hari ini. Stresnya karena terlalu berpikir masa depan itu, dia ingin sesuatu yang real. Tapi tidak mungkin real. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menerangkan masa depan, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka manusia itulah yang membagi-bagi rezeki Tuhanmu? Sehingga dia mengatakan, anakku nanti akan begini, istriku begini, aku akan jadi begini. Dari mana Anda tahu? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat? Yakni rizki Tuhanmu, Rabbmu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jangan ada yang mencoba. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah hak prerogatif kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membagikan rizki. Nahnu qasamna, kami yang membagi-bagi rizki itu. Maka kita dapatkan secara umum manusia ini, rizki mereka itu makan, minum, rumah mereka. Tak jauh-jauh. Ada satu-satu diuji Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Tetapi Allah buat manusia terikat dengannya. Kalau dia bersyukur, maka Allah pertahankan rizki padanya. Oleh karena itu, permasalahan masa depan, Nabi SAW memberikan ilustrasi, gambaran-gambaran yang bagi kita yang mensederhanakan pola pikir untuk masa depan. Menunjukkan masa depan untuk diharapkan ketergantungan kita kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Lau tawakkaluna 'ala Allahi husna tawakkulih, la razaqakum kama razaqat tayr." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr, pasti Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pagi-pagi dia dalam keadaan busung lapar, pulang sudah gendut perutnya itu. Di sini ada hal yang perlu kita pelajari. Rupanya burung itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak mempunyai lumbung persediaan makanan. Cek di mana saja burung, rumah burung, adakah di sana persediaan satu ekor cacing untuk masa depan, untuk hari esok? Tidak ada pernah kita dapatkan. Jadi di dalam memandang masa depan, Nabi memberikan contoh ilustrasi bagi kita kehidupan burung. Pagi-pagi tidak ada burung kecuali berkicau riang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seolah-olah kalau seandainya kita paham bahasa burung, niscaya itu adalah memulai hidup mereka dengan doa-doa dan tawakal kepada Allah Rabbul Izzah. Tidak ada yang bersedih biarpun seekor burung. Tidak ada yang bersedih. Burung semua berkicau riang. Enggak pernah mereka memikirkan, nanti saya lapar, nanti saya enggak dapat makan, nanti ini. Dia mau beranak beristri. Mana lagi kira-kira manusia semakin menebangi ini? Padahal berapa banyak pohon-pohon yang ditebangi manusia. Berapa banyak burung yang dimakan manusia ditembak. Berapa banyak burung yang dimakan oleh binatang lain. Tapi itu bukan urusan mereka, itu urusan Rabb mereka. Maka seorang mukmin untuk menatap masa depan penuh dengan optimisme, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia disuruh berusaha seperti yang tadi. Bukan untuk menangisi dan bukan untuk berpikir keras sekali untuk depan. Silakan membuat perencanaan-perencanaan, planning-planning. Silakan buat semacam penelitian pasar, silakan. Akan tetapi Anda tidak diajarkan membuat dengan itu, Anda harus begini, harus begitu, tidak ada. Oleh karena itu, bagaimana burung di pagi-pagi berkicau riang? Begitu siang, semuanya diam beraktivitas dari daun ke daun mencari makanan. Baru sore hari mereka pulang lagi ke tempat mereka, berkicau riang lagi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari semuanya diam istirahat. Tetapi manusia kaum mukminin sekarang malam nonton bola. Yang dikatakan dalam salam, haram berbicara di sore hari, di malam hari, kecuali untuk berbicara dengan istri atau sesuatu yang bermanfaat atau talibul ilmi. Tapi kita nonton TV, nonton sesuatu yang tidak bermanfaat. Malam bukan dijadikan istirahat. Kalaulah Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan malamnya tiga. Sepertiga pertama tidur. Sepertiga kedua talibul ilmi. Sepertiga terakhir adalah untuk ibadah kepada Allah Rabbul Izzah. Kita apa yang terjadi? Nonton bola sampai pagi. Begitu besok ngantuk, enggak pergi kerja. Malas lagi. Nanti kita akan bahas satu demi satu daripada doa Nabi yang mulia alaihissalam. Lalu pengen masa depannya harus seperti itu. Itulah bangsa kita ini. Di awal tahun menyusun RAPBN harus uang sekian miliar triliun. Baru proyek dijalankan. Riba lagi. Nanti kita masuk dalam kategori riba lagi. Pernah selesai jadinya. Apa salahnya dipanggil seorang pengusaha muslim, ini bikin tol. Uang negara tidak ada uang sekarang. Sekian persen untuk Anda. Bikin sekarang. Kalau Anda tidak mampu, masih banyak muslim yang lain. Sekarang bagaimana negeri kita, bangsa kita? Ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi. Rupiah kita, uang kita dimainkan orang. Saudi Arabia, Raja Faisal, begitu dia raja, Saudi dililit utang. Raja Faisal. Singa sang singa ini. Yang sambil nangis mengatakan, saya akan mati di jalan Allah di Palestina, saya akan bubarkan orang Yahudi dari sana. Seorang raja mengatakan begitu terang-terangan. Yang berani menantang Amerika, kalau kalian macam-macam kita tanding di sini aja, ditunjukkannya padang pasir. Begitu dia mendapatkan, dia jadi khalifah, jadi penguasa, jadi raja Saudi. Dia tahu bahwa permasalahannya adalah banyaknya barang-barang luar negeri impor ke negerinya. Dia cut semua. Dia cut semuanya. Barang dalam negeri yang dikeluar. Transaksi luar negeri dia hantam semua. Dia cut semuanya itu. Sementara kebijakan dalam negeri kita, sampah luar negeri pun jadi uang di negeri kita. Lantas. Oleh karena itu, gambaran umum di dalam menghadapi masa depan adalah burung. Berbeda dengan sarang dengan laba-laba, memasang jaring 24 jam. mukmin dalam masa depannya tidak seperti itu. Dia tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat semut. Kerjanya itu ngumpul makanan aja kerjanya itu semut. Taruh aja roti situ nanti udah ada mereka mengumpulkan makanan. Itu kerjaan semut. Tetapi bukan itu yang diajarkan Nabi dalam masa depan kita. Artinya dalam keadaan minus, badan sehat, lalu kita tawakal kepada Allah, jangan khawatir. Sudah ada premi, ada semacam asuransi yang pasti dari Allah. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Inna Jibril nafasa fi ruhi, sesungguhnya Jibril membisikkan ke dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Tidak mungkin seorang itu mati sampai dia mengambil rezekinya semuanya. Kalaupun tersisa separuh rupiah, enggak mungkin Anda mati sampai Anda mengambil rezeki Anda. Oleh karena itu, optimislah di dalam menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, kalau kita lakukan seperti itu, lakukan usaha, jangan malas, nanti kita akan bahas semua ini, maka biiznillah, hadapilah hidup. Hidup itu dihadapi, membangun kesuksesan setapak demi setapak. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan emas dari langit, emas dan perak, sebagaimana Allah tidak memuncratkan, tidak mengeluarkan emas dan perak dari bumi. Oleh karena itu Allah menurunkan hujan dan Allah jadikan emas dan tambang dalam tanah. Silakan gali dan pikirkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi tawakal di sini bukanlah hanya omongan, teori-teori. Tawakal yang dimaksud di sini adalah tawakal yang sesungguhnya, yang dikatakan Nabi SAW standarnya itu ketika mencari ma'isyah, penghidupan. Kata Nabi SAW, khudhu mahalla wada'a ma haram, ambil yang halal tinggalkan yang haram, ambil yang halal tinggalkan yang haram. Itu adalah patokan di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mampu seperti itu, kita terkadang mendapatkan pedagang-pedagang baru mulai bermunculan, anak-anak muda. Baru memulai dagang sudah menghantam pedagang lain. Sesama satu produk, seharusnya harganya 25.000, langsung ini biarkan aja 15.000. Itu memang mahal. Apa yang terjadi? Dia merusak pasar. Barang muslim ini enggak ada harganya. Laku pun satu kontainer, untungnya cuma sedikit. Sistem pasar yang tidak sehat. Dia tidak tahu, ambil yang halal tinggalkan yang haram. Tahu rizki itu tidak mungkin diambil orang lain. Kama annakum tantiqun. Setelah Allah berbicara dalam Al-Quran tentang rizki, Allah berbicara tentang lisan. Bagaimana dikaitkan para ulama, Syekh Al-Mughamisi mengatakan, sebagaimana tidak mungkin rizki orang lain tidak mungkin Anda ambil, persis seperti Anda tidak mungkin mengungkapkan isi hati Anda dengan lisan orang lain. Apa yang saya ingin ucapkan sekarang, bisa enggak lisan Anda mengucapkan? Tidak mungkin. Begitulah tidak mungkinnya rizki Anda diambil orang, atau rizki orang Anda ambil, tidak mungkin. Sehat-sehat saja di dalam persaingan, kenapa rupanya? Kenapa harus menghantam orang dan seterusnya? Kenapa harus riba? La ilaha illallah. Rizki sudah ditanam, Allah sudah jelaskan, Allah SWT. Namun rizki bisa bertambah dengan ziarah, bertambah dengan berbuat baik kepada manusia. Tapi inilah. Oleh karena itu, diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam wa'allimuka kalimat, wahai anak, saya ajari kamu berapa petuah-petuah hidup. Di antara petuah beliau mengajari dogma akidah. ideologi yang jelas dari seorang muslim. Annahu walau ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyanfa'uka ma la yanfa'uk. Ketahuilah, nak, kalaulah seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, lan yanfa'uk, tidak mungkin mereka mampu memberikan manfaat, menolongmu atau memberikan kebaikan padamu. Illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang Allah telah gariskan untukmu. Oleh karena itu, ini harus tertancam dalam hati kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, la tastabri'ur rizq, jangan kalian merasa lambat kali datang rizki, lambat kali jadi orang alim, lambat kali jadi orang kaya. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau Allah turunkan semua rizki sekali, bahaya bagi kita. Walau basatallahu rizqa ala ibadi, kalau Allah meluaskan rizki kepada hamba sekonyong-konyong, air yang Anda butuhkan dalam hidup Anda misalkan 500 kilo. Taruh dikatakan 5000 kilo. Anda taruh mana air itu, saudaraku? Kalau Allah jatah Anda garam dalam hidup 1 ton, Anda taruh ton di mana itu? Uang jatah Anda dalam hidup misalkan 1 triliun. Anda taruh mana? Anda punya kantong. Motor yang Allah jatahkan buat Anda adalah misalkan 5 motor, taruh mana motor Anda? Oleh karena itu memang semuanya itu mengukir kesuksesan itu, mengukir keberhasilan hidup itu, diajarkan kita memang berusaha membuat mengukirnya sedikit demi sedikit sampai menjadi sebuah. Jadi yang dikatakan sukses itu adalah proses. Jadi bukan kita, kalau seandainya Anda punya anak banyak, langsung ini, buat Anda langsung 10 anak nih, langsung sudah besar-besar, enak gak? Tidak enak. Tapi harus dari kecil kita pelihara anak kita itu. Anda mengurus aktenya, Anda sekolahkan dia, dia memanggil Anda abi, abi, abi. Capek mengurusnya, tetapi disitulah sebenarnya keindahan. Kalau sekarang Anda dikasih anak 10 orang, langsung nih sudah gak perlu diurus lagi, sudah besar-besar, bahkan sudah 40 tahun umurnya semuanya, mau gak? Nih, gak capek Anda, gak perlu beristri, nih 10 orang anak Anda, langsung manggil pak kepada bapak. Anda tidak akan mau. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, di sini beberapa hal yang sudah kita pelajari perlu kita pahami dalam hidup kita. Kembali permasalahan masa depan, untuk kita hadapi hidup itu hanya berpasang-pasangan. Kalau enggak sukses, gagal. Kalau enggak hidup, mati. Itu aja pikirkan dan berlakulah. Lakukanlah apa yang Allah suruh pada Anda. Oleh karena itu dikatakan Nabi SAW, Allah SWT dalam Al-Quran, ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang di tanah mana dia mati. Oleh karena itu bukan urusan kita masa depan. Urusan kita adalah bekerja dan optimis berdoa kepada Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dunyana, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقول ما تسمعون، أقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.